Mas Joki situ. Halo Bu. Tampilannya baru nih. Iya dong, sama kayak Daya nih. Formulanya baru, formula konsentrat dahsyat lawan noda berat. Kita buktiin ya, kita tuang kuah santan kental ke kaos ini. Minyak tuh, minyak banget. Terus sepatu ini. Duh, lumpurnya. Iya ya, parah. Terus kita lap meja restoran ini. Ih, noda kecap, gulai, rendangnya nempel semua. Duh, gimana nyucinya tuh? Pakai Daya baru. Lihat nih, nggak perlu rendam, langsung kucek. Wah, bersihnya cetar. Formula konsentratnya Daya dahsyat hancurkan noda. Dua kali bersih cepat, gampang dibilas, tanpa sisa sabun. Wanginya? Iya wangi. Double perfume booster pearls-nya bikin baju 5 kali lebih wangi. Tangan tetap lembut. Kita beli Daya sekarang yuk. Ayo. Daya baru, formula konsentrat 2 kali bersih cepat, wangi dahsyat.